Apalagi minum waktu makan itu saya larang banget kalau minum waktu makan itu. Jangan deh. Bingung badannya. Lagi asing-asing ngunyah, ada lipase, ada amilase, ada macam-macam protease. Kan setiap satu bahan yang Anda makan